السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita bahas dari kitab Ithaful Qari' bita'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari, yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, yaitu ucapan musannif wal imanu bi anna Allah taala atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah, yaitu beriman bahwa Allah telah memperlihatkan kepada nabinya apa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Di antara apa yang diberitakan oleh nabi alaihi salatu wassalam adalah iftiraqul ummah, perpecahan umat. Maka poin berikutnya dari Imam Al-Barbahari dalam syarh sunnah menyatakan, wa'lam anna Rasulullah SAW qala satafteriqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida wa hiya al-jama'ah, qila man hum ya Rasulullah, qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Kata musannif wahuwa al-imam al-barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwasanya akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka, illa wahidatan, kecuali satu golongan, wahiyal jama'ah, yaitu al-jama'ah. Qila manhum ya Rasulullah, ditanyakan siapa mereka al-jama'ah ya Rasulullah. Qala ma ana alaihi liyaum wa ashabi. Beliau menjawab, yang aku dan para sahabatku ada pada hari ini. Ini al-jama'ah, ada satu golongan yang akan selamat, yang Rasulullah SAW ada di dalamnya, dan para sahabat ada di dalamnya. Demikian ucapan matan dari Imam Al-Barbahari. Maka berkatalah Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, dalam ta'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari, beliau berkata, qauluhu, ucapan beliau, wa'lam ila akhirih, bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang akan terjadinya perpecahan. Tetapi kita disuruh, kata beliau, untuk bersatu dan jangan berpecah. Dan tidak ada pertentangan atau keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, Nabi mengkhabarkan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian seluruhnya bersatu padu, sama-sama berpegang dengan tali Allah Azza wa Jal. Demikian pula dalam ayat lain. Allah berfirman, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Dalam surat Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agamanya menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran, lasta minhum fi syai, engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Rasulullah SAW dipisahkan. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, engkau bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan engkau. Innama amruhum ilallah, urusan mereka nanti diserahkan pada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian akan dikhabarkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat di dunia. Ayat ketiga dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan juga, surat Ali Imran ayat 105. Dari 159. 105-nya Allah berfirman, "Wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu." Hendaklah kalian jangan menjadi seperti mereka-mereka yang telah berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, padahal telah datang pada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka, kata Allah, azab yang sangat besar. Masih ada lagi ayat-ayat yang seperti ini banyak, walhamdulillah. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Di dalam sekian ayat, dalam sekian hadis disuruh untuk bersatu padu. Tetapi barakallahu fikum, perhatikan catatan-catatan yang tertulis dalam mushaf ini, dalam Al-Quran. Allah katakan bersatunya dengan cara wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kalian dengan tali Allah yang sama. Jangan bercerai-berai. Maka tidak bertentangan kalau dengan berita, sebagaimana ahli sunnah tidak mempertentangkan antara al-qadar wal-amr. Al-qadar takdir, al-amr perintah. Orang yang menyatakan kita percaya pada takdir berarti tidak ada urusan dengan perintah. Kita semua seperti robot, seperti wayang yang digerakkan oleh Allah, yang baik digerakkan baik, yang jelek digerakkan jelek, ila akhirnya, maka percuma usaha. Ini Jabriyah, sesat. Golongan kedua menyatakan kita harus mengamalkan perintah dan larangan, jangan pedulikan takdir, takdir itu tidak ada. Ini juga Qadariyah, sesat juga. Ahlus sunnah menyatakan bahwa kita beriman dengan takdir dan kita terus berusaha. Maka takdir yang diberitakan dalam pembahasan kita adalah akan terjadi perpecahan. Tetapi perintahnya, hendaklah kalian bersatu dengan tali Allah. Berarti ketika terjadi perpecahan, yang salah adalah yang lepas dari tali Allah. Yang salah adalah mereka-mereka yang memisahkan diri dari tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka hendaklah kita mengajak seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali, bahkan seluruh manusia diajak kepada tauhid, kepada sunnah, dan diajak untuk sama-sama berpegang dengan tali Allah ini. Ini agama Allah, tauhid was sunnah. Ajak mereka untuk bersatu di dalamnya. Kalau mereka tidak mau dan mereka memilih jalan sendiri, maka Allah telah mengancam mereka. Ancamannya sangat keras. Wa may yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, wa may yushaqqiqir rasul, siapa yang memisahkan diri dari rasul? Yushaqqiq, kata Ibnu Katsir rahimahullah, huwa fi shiqqin wa anta fi shiqqin akhar. Nabi di satu sisi, dia memilih sisi lain. Nabi di satu jalan, orang ini memilih jalan lain. Itu mana yushaqiq. Wa man yushaqiq ar-rasul, siapa yang memisahkan diri dari jalan rasul? Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Setelah jelas baginya petunjuk. Di sini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum tahu dimaklumi. Kalau awam nas yang enggak mengerti ilmu agama, enggak paham, maka diajari. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi setelah tahu ini hak, setelah tahu ini hadis yang sahih, setelah tahu hujjah, kemudian dia menyatakan, saya ini kurang sependapat dengan hadis ini. Rasanya hadis yang sahih ini terlalu berat, terlalu susah. Ini terlalu kejam, enggak mungkin, perasaan saya enggak bisa terima. Berarti orang ini mubtadi'ud dhalal, pemecah belah umat. Mengapa? Sengaja menyatakan ana tidak cocok dengan sunnah, tidak cocok dengan dalil, tidak cocok dengan ayat dan hadis. Maka orang ini yushaqiq, berarti tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, menjalani jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin. Karena jalannya orang mukmin adalah mempelajari ilmu dan mengamalkan. Mempelajari Quran wa sunnah dan mengerjakan. Enggak ada penolakan. Enggak ada protes terhadap Quran dan sunnah. Mereka hanya berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu jalannya orang-orang mukmin. Tetapi yang yushaqiqir rasul amdan, menyelisihi jalan rasul dengan sengaja, padahal sudah jelas baginya petunjuk, tapi dia memilih yang lain, memilih hawa, maka mereka berjalan tidak di jalan orang-orang mukmin. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan sesatkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, alhamdulillah, ayat-ayat tadi dengan hadis-hadis tadi sangat jelas gamblang bahwa yang namanya persatuan itu di atas hak, di atas Quran, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas hujjah dan dalil. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ikhwani fi din a'azakumullah, maka jangan sekali-kali terkaburkan dengan persatuan semu. Semu artinya tidak hakiki. Mari kita bersatu, mari kita bersatu. Dalam keadaan akidah mereka berbeda-beda, pemahaman mereka berbeda-beda, berupaya untuk disatukan antara sunnah dengan syiah, dipersatukan antara qadariyah dan jabriyah, disatukan antara khawarij dan murjiah, maka itu adalah amalan mustahil, perbuatan yang mustahil, tidak mungkin. Jalannya sudah jelas berbeda, disatukan. Tidak mungkin. Kalaupun terjadi persatuan, biasanya semu. Apa semu? Tidak hakiki. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka berjauhan. Dan itu bukan persatuan, tetapi menunda perpecahan. Sebentar lagi akan terjadi pertikaian lebih hebat pada saatnya. Karena masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali Syekh Shalal Fauzan membawakan dalil berikutnya. Fanahana anit tafarruq. Allah melarang kita untuk berpecah. Wa amarana bil ijtima', memerintahkan kita untuk bersatu. Wal i'tisam bi kitabillah, memerintahkan kita untuk berpegang dengan tali Allah dan sunnah Rasulullah. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Hadza isyarahnya ke mana? Hadza isyaratun ila hadzal Qur'an, ila hadzal din. Al-Qur'an ini, agama ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Kalau dikatakan jalan yang lurus adalah Al-Qur'an, jalan yang lurus adalah hadis yang sahih, jalan yang lurus adalah agama ini, maka subulnya, jalan-jalan lainnya, tinggal kita katakan yang selain hujjah, selain dalil. Ditafsirkan dari salaf, dari Mujahid rahimahullah, bahwa subul adalah al-bida' wa-syubuhat. Wa fi riwayah, as-syubuhat wa-syahawat. Jalan-jalan lain adalah jalan-jalan syubuhat. Jalan pengkaburan ketidakjelasan. Dan jalan syahwat, tarikan-tarikan syahwat. Al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, ajaran-ajaran baru yang enggak ada dalilnya dalam Quran wa sunnah. Itu semua subul. Maka kalau sudah ada hujjah, kemudian dia lebih memilih yang lain selain hujjah. Ayat yang tadi mengatakan yushaqiqir rasul, menyelisihi jalan rasul. Ayat yang ini menyatakan berarti dia masuk ke dalam subul. Berarti dia masuk ke dalam subul, jalan-jalan lain. Ya'ni tarikan-tarikan hawa, fala yajuzu tafarruq wal ikhtilaf tab'an lil ahwa. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan selanjutnya, maka tidak boleh terjadi perpecahan dan perselisihan karena ngikut hawa nafsu. Au taqlidan lil aba, tidak boleh terjadi perpecahan hanya karena taklid pada nenek moyangnya. Wal ajdad, atau pada kakek-kakeknya. Au taqlidan lil yahudi wan nasara, atau berpecah belah karena ikut-ikutan dengan Yahudi, ikut-ikutan dengan Nasrani. Mereka muslim, mengaku muslim dan mengamalkan amalan-amalan Islam. Tapi mereka berkata, tidakkah kita semestinya bersaing dengan Yahudi? Yahudi sudah bisa ini, bisa ini, bisa ini, masa kita tidak? Nasrani, lihat ibadahnya. Menarik. Karena dengan nyanyi-nyanyi, dengan musik-musik, dengan pentas di gerejanya, lagu-lagu kudus, maka kita juga perlu yang seperti itu. Apa yang terjadi? Perpecahan. Aliran yang baru dalam tanda petik, yang aneh, yang enggak dikenal oleh salafnya, enggak dikenal oleh para sahabat wala tabi'in wala tabi'ihim. Enggak dikenal oleh para ulama, para imam-imam ahli sunnah. Atau al-ikhtilaf, karena tarikan hawa nafsu, saya ingin yang begini, saya ingin yang begitu. Agama ini agama Allah, maka tidak mengikuti keinginanmu, tidak mengikuti keinginanku, tidak mengikuti keinginan siapapun, tetapi hujjah dan dalil. Jangan mengikuti hawa nafsu masing-masing. Fala tattabi'ul hawa, kata Allah, jangan ikuti hawa nafsu. Kalau ikuti hawa nafsu, dari suku-suku yang keras akan berkata agama Islam itu harus keras. Sebaliknya dari suku-suku pengecut, penakut, agama itu harus ngalahan. Kok bisa berbeda? Karena mengikuti hawa nafsu. Padahal tidak demikian. kapan diperintahkan untuk lembut, lembutlah. Dan kapan diperintahkan untuk keras, tegas, keraslah dan tegaslah. Sesuai dengan amrun minallah. Sesuai dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contoh dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddina a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ikhtilaf la yajuz. Maka yang namanya perpecahan tidak diperbolehkan. Dilarang dalam Quran dan Sunnah. Ayatnya sudah sebagian kita bacakan. Masih ada lagi sekian ayat yang belum kita bacakan. Yaitu tentang mereka-mereka yang berpecah belah. Allah gambarkan Bani Israel, Yahudi, Nasrani, dan juga Ahlul Kitab seluruhnya. Dikatakan mereka adalah kaum yang berpecah belah. Jadi kita tidak boleh mengikuti mereka. Tidak boleh tasyabuh dengan mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kata Allah, mereka akan terus berselisih, akan terus berpecah belah, illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-nya. Barakallahu fiikum. Kata para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan lainnya juga berkata sama, dalam ayat ini ada dalil bahwa ahlur rahmah la ikhtalifun. Orang yang dirahmati tidak akan berpecah. Orang yang dirahmati tidak akan berpecah. Mafhum mukhalafahnya yang dipahami dari kalimat ini berarti yang berpecah adalah orang-orang yang kurang dirahmati atau tidak dirahmati. Ikhwani fiddina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah kita katakan bahwasanya urusan qada dan qadar urusan Allah yang akan menakdirkan dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Tetapi hendaklah kita jangan menjadi sebab perpecahan. Hendaklah kita jangan melakukan hal-hal yang memecah belah. Apa itu yang memecah belah? Mengajarkan sesuatu yang baru. Itu memecah belah, pasti. Sesuatu yang baru, barakallahu fikum, akan selalu memecah belah. Karena enggak ada dalam kitab Al-Quran, tidak ada dalam sunnah yang sahihah. Ikhwani min a'azakumullah, termasuk di dalamnya adalah bid'ah hizbiyah. Hizbiyah adalah fitnah yang mengerikan di akhir zaman. Yang menyebabkan seseorang itu tidak lagi memikirkan kualitas. Tetapi memikirkan kuantitas. Alias jumlah. Sudah berapa pengikutnya? Kok masjid belum penuh? Apa yang salah? Oh, karena saya terlalu keras. Mengatakan ini bid'ah, besok dia rubah. Itu sungguhnya enggak bid'ah. Wah, masih kurang banyak. Masjid belum penuh. Ini hizbiyah, barakallahu fiik. Yang dipikirkan bagaimana jam'un nas, mengumpulkan manusia. Dilihat sudah banyak, kita akan menang suara besok. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hizbiyah yang muncul pertama kali dari Hasan al-Banna dengan partai Ikhwanul Muslimin di Mesir, pengaruhnya ke seluruh dunia. Walaupun namanya berbeda-beda, tetapi fitnah hizbiyahnya hiya-hiya. Tidak berubah, sama persis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih ada ajaran-ajaran bid'ah lainnya yang semuanya memecah belah. Qala wa amal ikhtilaf fil masail al-fiqhiyah, adapun perselisihan dalam masalah fiqh, mana yang rajih, mana yang marjuh. Terjadi perbedaan di antara para ulama, mana yang rajih, mana yang marjuh. Fahada yahsul, maka itu terjadi. Tetapi la yajib, dikatakan walakin yajibur rujur ila maqama alaihi dalil, tetapi harus kembali kepada dalil yang rajih, dalil yang sahih, dalil yang lebih kuat. dan aqwal yang lebih terdukung dengan hujjah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian bertikai, kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, dzalikum khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah ada jalan keluarnya. Yang pertama tadi, disuruh kembali kepada tali Allah. Kalau tidak mau kembali pada tali Allah, merekalah yang memecah belah. Kita sabar di atas apa kata Allah, di atas apa kata Rasul. Demikian pula kalau perbedaan fikih, mana yang rajih? Yang rajih adalah yang dikuatkan oleh dalil yang lebih dekat, lebih rajih. Apakah itu menyebabkan ikhtilaf? Tidak menyebabkan perselisihan di kalangan para sahabat, padahal terjadi perbedaan. Tidak menjadikan perselisihan di kalangan para tabi'in, padahal terjadi perbedaan. Tidak menjadikan perpecahan di kalangan para ulama, para imam-imam, padahal terjadi perbedaan. Mengapa? Karena mereka masing-masing dengan hujjah, dengan dalil, dengan ijtihad mereka, dan mereka pantas berijtihad. Kalau ada dua pendapat dari salaf, maka kita ambil yang lebih rajih di antara keduanya dan jangan berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Berarti engkau sok pintar, merasa lebih alim dari para sahabat. Kalau ada dua pendapat dari mereka, kamu jangan menambah dengan yang ketiga. Pilih mana yang rajih dari mereka. Tayyib, tidak keluar dari salaf. Tidak keluar dari al-jamaah. Karena Nabi menyatakan, yang selamat adalah al-jamaah. Dan ketika ditanya siapa al-jamaah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Maka jangan lepas dari al-jamaah. Kalau ada tiga pendapat dari mereka dalam masalah fiqhiyah, maka ambil yang paling rajih dari tiga pendapat ini. Kadang terjadi yang seperti itu, walaupun alhamdulillah lebih banyak yang disepakati oleh mereka daripada yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan sedikit. Tetapi ketika kita lihat seseorang sahabat membawa satu ucapan Rasulullah SAW, kemudian sahabat lain berkata bahwasanya Rasulullah SAW di akhir hidupnya menyatakan begini, membatalkan yang ini, mansukh. Maka ini lebih kuat. Barakallahu fiikum. Apalagi sampai diancam oleh Amirul Mukminin, kalau engkau melakukannya, aku akan rajam. Demikian pula ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya yang diperintahkan oleh Nabi dalam haji adalah haji tamattu. Beberapa kaum muslimin berkata, wahai anak paman Rasulullah, bukankah kemarin Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak tamattu? Marah beliau dan berkata, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kalian membantahku dan berkata qala Abu Bakar qala Umar. Akhsha an tanazzala alaikum hijarah minas sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kamu bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Aku katakan qala Rasulullah sallam. Emang hadisnya sahih, Rasulullah sallam menyatakan siapa yang membawa hewan kurban maka jadikan ihramnya untuk umrah. Kalau ihramnya untuk umrah, kemudian tahallul, baru ihram untuk haji, namanya apa itu? Tamattu. Maka ini yang diperintahkan oleh Nabi, tamattu. Ikhwan ibn na'azakumullah. Adapun Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kasuistik sifatnya, saat itu beliau ingin agar Mekah tetap diramaikan. Sehingga yang datang untuk umrah, umrah saja. Yang datang untuk haji, haji saja. Sehingga mereka harus dua kali datang. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ijtihadnya Umar mendapatkan pahala. Demikian pula ijtihadnya para sahabat yang lainnya mendapatkan pahala. Tetapi tidak menjadikan mereka kemudian berpecah belah. Lihatlah dua perbedaan dan perselisihan tadi. Yang pertama, jalannya berbeda. Maka siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul terancam dengan ancaman-ancaman keras. Yaitu ayat yang sudah kita baca. Wa man yushaqqiqir rasul. Tetapi kalau perbedaannya fiqhiyah, ijtihadiyah, maka fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian bertikai berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Artinya kembali pada dalil, kembali pada hujjah. Idan al-ikhtilaf fil aqidati la yajuz, karena al-aqidah tauqifiyah. Maka yang namanya perselisihan dalam masalah usul, masalah akidah ataupun bukan masalah akidah, kalau itu usul tidak boleh terjadi ikhtilaf padanya. Limadha? Li'anna al-aqidah tauqifiyah laysat mahalu ijtihad. Karena masalah akidah tauqifiyah bukan tempat ijtihad. Ikhwan ibn a'azakumullah, kenapa saya katakan usul? Karena dalam akidah ada perkara-perkara barakallahu fikum yang diperselisihkan, seperti masalah apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya atau tidak. Di antara beberapa sahabat berbeda pendapat. Sebagian menyatakan Rasulullah melihat Rabbnya. Satu lagi menyatakan tidak, Rasulullah SAW tidak melihat. Kecuali dalam mimpinya. Ila akhir. Tetapi usulul aqidah. Usul aqidah yang biasanya disebut, dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab seperti ini. Seperti kitab usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah oleh Imam Al-Likai. Atau seperti usul sunnah Imam Ahmad. Atau seperti as-sunnahnya Abdullah bin Imam Ahmad. Atau seperti kitab usul sunnah para ulama yang lain menulis kitab yang hampir sama. Prinsip-prinsip akidah. Maka barakallahu fikum, itu tidak mungkin dan tidak bisa diperselisihkan karena itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Hanya berita dari Quran dan Sunnah kemudian dipercaya. Titik. Percaya mukmin, enggak percaya kafir. Ringkas. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah. Jadi Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata akan terjadi perpecahan dan pertikaian. Tetapi jangan lupa kita tetap disuruh untuk bersatu di atas kebenaran. Maka usahalah, usahalah, usahalah. Kalau ada yang kemudian menyimpang atau menyelisihi jalan Rasul, maka itulah penyebab perpecahan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma fi masailil fiqhi wal istinbat, adapun masalah fiqh, istinbat hukum, ijtihadiyah, fa kullun yajtahid wa yastanbit, maka masing-masing ulama beristihad dan beristinbat. Min ahli al-ilmi, dari kalangan para ulama, al-muahhilina lil ijtihad. Perhatikan, yang dimaksud adalah al-muahhilin lil ijtihad, yang memang ahli dalam berijtihad. Ahli dalam berijtihad adalah orang-orang yang memiliki perangkat-perangkatnya, memiliki ilmunya, mengerti Quran dengan tafsirnya, mengerti hadis mana yang sahih, mana yang dhaifnya, mengerti bagaimana istinbat hukum, usulul fiqh, qawaid fiqhiyah, ila akhirih. Wa qad yakhtalifuna fi wijhati nadarihim. Maka itu kadang-kadang ijtihad mereka terjadi perbedaan pandangan. Walakin la yabqauna 'ala al-ikhtilaf, tetapi mereka tidak terus-menerus dalam perselisihan. Bal yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulillah. Bahkan mereka selalu kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu rujuk. Maka apakah ahlus sunnah itu adalah orang yang tidak pernah salah? Bukan. Ahlus sunnah adalah yang kalau keliru atau salah, ditegur dengan hujjah, dia katakan sami'na wa ata'na, saya salah, dalil ini yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih dan lemparkan pendapatku ardul ha'id, lemparkan ke dinding. Dalam riwayat beliau berkata, fa inna 'aqli qad dhahab, mungkin saat itu aku dalam keadaan tidak sadar. Maka ambil hadis, aku rujuk hidupku dan matiku. Kalimat-kalimat ini diucapkan oleh hampir setiap imam-imam ahlus sunnah. Karena mereka merasa diri-diri mereka adalah manusia. Beristihad, beristihad, beristihad. Kadang istihadnya rajih, kadang marjuh. Kadang benar, kadang keliru. Tetapi karena mereka beristihad, kelirunya tetap mendapatkan pahala istihad. Kalau benar dapat dua, kalau salah istihadnya dapat satu. Tetapi mereka pun sudah rujuk dengan kalimat umum. Kalau aku berpendapat, ternyata ada hadis sahih berbeda dengan pendapatku, ambil hadis sahih. Aku yang salah, hadis itu yang benar. Ini barakallahu fikum yang namanya sunni salafi. Siapapun dia, dari manapun dia, di zaman apapun dia, kalau prinsipnya seperti itu, maka itulah ahli sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kembali pada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, faman kana ma'ahu dalil taba'uhu wa akhadhu biqaulih. Siapa yang bersamanya ada dalil, ada hujjah, maka ikutilah, ambillah ucapannya. Wa taraku ra'yahum, dan mereka akan meninggalkan pendapat mereka sendiri karena ada hadis yang sahih. Demikian sikap para imam-imam ahli sunnah. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnati wal jamaah. Wa hadza alladhi arsyadana ar-rasul ilaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang diarahkan oleh Rasulullah sallam. Amma an naqul, adapun berkata, utrukun nas kulun ya'khudh bi ra'yihi, biarkan manusia, bebaskan mereka masing-masing berpendapat sendiri-sendiri. Wakhtilaful ummati rahmah, perselisihan umat itu rahmat. Kama yaqulun, kata Syekh Shalal Fauzan, berarti beliau sudah mendengar adanya golongan ini tadi. Golongan hizbiyah. Golongan hizbiyun, karena ingin yang dituju hanya mengumpulkan manusia, maka mereka berkata, biarlah masing-masing dengan pendapatnya, biarkan, perbedaan umat itu rahmat, katanya. Fanaqulu, kami katakan, kata beliau, hada batilun, ini ucapan batil. Allahu Jalla wa'ala yaqul, Allah Jalla wa'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka selalu berselisih kecuali yang dirahmati. Fadalla qawluhu, maka ucapan Allah menunjukkan, illa man rahima rabbuk, ala anna alladhina rahimahumullah lam yakhtalifu, bahwa mereka yang dirahmati tidak akan berselisih. Wa ala anna al-ikhtilaf adab wa laysa rahmah, dan berarti bukti perpecahan umat ini adalah azab, bukan rahmat. Warahmah lilladina lam yakhtalifu, rahmat adalah mereka yang tidak berselisih. Wa in ikhtalafu raja'u ila kitab was sunnah, kalau mereka berbeda pendapat, mereka sama-sama merujuk kepada kitab was sunnah. Fa akhadhu bis sahih, mereka mengambil yang sahih dan mereka meninggalkan yang salah. Hadihi tariqatu ahli sunnah, demikianlah barakallahu fikum jalannya ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa nasallahu ta'ala at-tawfiq wal hidayah, nasallana lana wa lakum al-hidayah wa yaj'alana min ahli sunnati wal jamaah wa min al-firqati an-najiyah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin